Baik, bismillah, kita teruskan kembali. Para ulama menyebutkan, yaitu di sana ada syarat-syarat seseorang menjadi al-qadhi. Apa saja syarat menjadi al-qadhi? Qadhi atau hakim. Yang pertama yaitu ayakuna musliman, bahwa syarat pertama seseorang menjadi al-qadhi, nah, ayakuna musliman, yaitu Islam. Karena Islam adalah merupakan syarat dari al-adalah. Dan seorang yang kafir, dia tidak ada adalahnya. Nah. Dan sebetulnya para ulama bahwa al-qadhi di sini adalah merupakan yang dia menjadi al-hakim dan diangkat derajatnya karena dia menjadi pemimpin atau menjadi al-qadhi, yang dimana akan menjelaskan hukum syariat tentang perselisihan dua orang yang berselisih, nah, atau seseorang yang akan bertanya kepada seseorang, sehingga disyaratkan yang pertama yaitu dia seorang yang Islam, Muslim. Nah, karena ini adalah merupakan qadhi, di sini adalah merupakan suatu jabatan yang dimana Rasulullah SAW pun menjadi al-qadhi, yang dimana banyak yang mengadu kepada Nabi SAW. Seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW, suami istri mengadu kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara rumah tangga, dan masih banyak. Sehingga syarat yang pertama seseorang menjadi al-qadhi yaitu ayakuna musliman. Kemudian yang kedua ayakuna mukallaf. Apabila dikatakan mukallaf, yaitu akil, balig. Nah, kalimat ini sering kita sebutkan, terulang, bahwa mukallaf yaitu akil, balig. Orang yang disebut mukallaf yaitu akil. Orang yang majnun, dia tidak bisa dijadikan al-hakim. Dan as-sabi juga sama, tidak bisa dijadikan al-hakim. Karena ini merupakan perkara yang memutuskan perkara yang besar, sehingga dalam keputusan ini seharusnya orang yang memutuskan adalah orang yang akil dan baligh. Kemudian yang ketiga al-hurriyah. Al-hurriyah di sini merdeka, keluar kepadanya yaitu budak, karena seorang budak dia sibuk dengan membantu tuannya, dipekerjakan oleh tuannya, sehingga syarat dari seseorang menjadi qadhi di sini yaitu al-hurriyah. Kemudian yang keempat laki-laki. Perempuan tidak bisa menjadi al-qadhi. Bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walau amruhum ra'ah. Nabi SAW mengatakan lan yuflih qaumun, suatu kaum mereka tidak akan mendapatkan kemenangan, walau amruhum ra'ah, apabila yang menjadi pemimpin mereka adalah seorang wanita. Nah, sehingga dengan hadis ini bahwa syarat menjadi al-qadhi yaitu seorang lelaki. Kenapa seorang qadhi menjadi lelaki? Karena apabila al-qadhi seorang perempuan, Pertama, akan terjadinya fitnah. Nah, perempuan yang masih muda, misalkan, yang belum menikah, kemudian menjadi qadhi. Kemudian ketika ada perselisihan, kemudian wanita itu yang menjadi qadhinya, akan terjadinya fitnah. Nah, campur baur laki-laki dengan wanita, kemudian Allah akan terjadinya fitnah dengan suaranya, dengan penampilannya, itu fitnah. Karena seorang yang qadhi tentunya harus berbicara kepada ketika ada dua orang yang berselisih, menanyakan kepada si A, pihak pertama, menanyakan kepada pihak yang kedua, aktif. Nah, sehingga apabila wanita dengan suaranya, dibuat-buat dan sebagainya, ini akan ditakutkan terjadinya fitnah. Tayib, kemudian kenapa wanita tidak bisa menjadi qadhi? Karena seorang yang menjadi qadhi di sini, yang di mana dia diharuskan mempunyai kesempurnaan dari akalnya, sedangkan para wanita sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqasat aqluha wa dinha. Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agamanya ketika dia mengalami masa haidnya, tidak puasa, tidak sholat. Wana koso aklu wadino, dan akalnya juga kurang. Sehingga di dalam peradilan syarat menjadi qadhi itu harus ada kesempurnaan akal dan agamanya. Kemudian yang dimana wanita misalkan ketika ada halangan, misalkan ketika di peradilan ada dua orang yang berselisih, apabila al-qadhinya di sini perempuan, ternyata tidak bisa. Kenapa? Lagi lahiran, misalkan, atau lagi 7 bulan, lagi hamil 7 bulan, atau lagi sedang haid, atau lain sebagainya, dibawa safar oleh suaminya, atau lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, suka ada halangan-halangan lain sebagainya, sehingga syarat menjadi al-qadhi di sini yaitu seorang lelaki. Bahkan bukan menjadi qadhi saja, seorang pemimpin juga, presiden, bupati, gubernur dan sebagainya itu seorang lelaki. Karena wanita samping lemah, kurang akalnya, kurang agamanya, sehingga mereka tidak bisa untuk memutuskan suatu perkara yang dimana hal ini bisa diputuskan oleh seorang lelaki. Sehingga kepemimpinan itu tidak boleh seorang wanita. Baik kepemimpinan keluarga sama. Kepemimpinan keluarga itu lelaki yang menjadi pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Tidak boleh seorang wanita menjadi pemimpin. Baik dalam ibadah. Salat suami istri, istrinya jadi imam, suaminya makmum, majus seperti ini, tidak boleh. Walaupun perempuannya banyak, anak-anaknya dan sebagainya, tetap yang menjadi pemimpin adalah lelaki. Pemimpin keluarga, pemimpin RT atau kelurahan, bupati, gubernur sampai ke tingkat presiden itu lelaki. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu al-adalah. Al-adalah keluar kepadanya orang-orang yang fasik. Orang yang fasik dia tidak bisa menjadi al-qadhi. Bagaimana dia menjadi seorang yang qadhi apabila dirinya fasik? Nah, ada seseorang yang bertanya tentang permasalahan apa hukum minum khamr misalkan. Nanya kepada qadhi dan qadhinya minum khamr juga. Dia akan mengatakan, "Boleh, saya juga minum." Ada fasik, majus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka dicek kebenarannya. Nah, ini apabila membawa berita. Bagaimana seseorang apabila menjadi qadhi? Tentunya harus terlepas dari kefasikan. Baik dia misalkan minum khamr atau kefasikan yang lainnya, berzina, na'udzubillah, ataupun yang lainnya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu selamat dari cacat-cacat seperti buta, tuli, dan bisu. Nah, karena dia tidak bisa menghakimi sesuatu apabila dia itu buta. Seorang qadhi misalkan buta, mana saksinya? Ini pak saksinya. Berarti dia bisa lihat. Nah, mana buktinya? Ini buktinya pak, diberikan depan dia. Qadhinya buta, dia tidak bisa melihat. Mungkin meraba, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, pertikaian di antara dua orang, nah, dia harus melihat mana yang bertikai, mana saksinya, mana buktinya. Nah, sehingga harus melihat. Dan tidak boleh tuli. Nah, tuli sama. Bagaimana dia akan mendengar dari orang yang bertikai kalau dia itu tuli? Nah, atau setengah tuli misalkan. Orang kalau ngomong ke dia harus teriak. Ada mah ya Jus? Mungkin dia salah dengar nantinya. Apa yang diucapkan perselisihan ternyata yang dihukumin berbeda. Kenapa? Salah dengernya. Kenapa? Dia tuli atau ada penyakit pendengarannya yang kurang mendengar. Nah, maka seorang hakim dia tidak boleh buta, tidak boleh tuli, dan juga tidak boleh bisu. Sama. Seorang yang bisu dia tidak bisa menjadi al-qadhi. Sehingga selamat dari cacat-cacat tadi. Nah, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu dia ayakuna alimam bil ahkam syar'iyyah. Dia mengetahui dari hukum-hukum syar'iyyah. Syarat-syarat menjadi qadhi, hukum-hukum syar'iyyah tentang ini apa hukumnya? Ketika ada yang bertanya. Nah, karena seorang qadhi itu bukan hanya memisahkan di antara orang yang berselisih. Tapi seorang qadhi juga ketika ada yang bertanya, seorang yang mengadu bertanya, sehingga dia harus mengetahui hukum yang berkaitan tentang pertanyaan dari tadi. Tidak menduga-duga, oh mungkin hukumnya seperti ini atau hukum seperti itu. Hada ma yajuz. Karena apabila dia menduga-duga, tidak mengetahui hukumnya, dia akan ditakutkan berhukum tanpa ada ilmunya. Sehingga syarat menjadi qadhi di sini ada itu berat sekali. Nah, dia harus betul-betul teliti, betul-betul mengetahui ketika ada perselisihan. Nah, dan juga ada syarat-syarat yang lain, insya Allah nanti kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, dan syarat-syarat ini bisa kalian lihat di Fiqih Muyassar, sana sebutkan syarat-syarat menjadi al-qadhi. Wallahu ta'ala alam. Taib naqtafi ilahna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.